بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه Di perjumpaan yang lalu kita masih di penghujung hadis yang ketiga dari bab ini. Maka ada satu masalah yang belum kita sampaikan dan yang terpenting, wa qala Syekh Muhammad Al-Utsaimin rahimahu ta'ala, wa fi hadzal hadits في قول صلى الله عليه وسلم فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم demi Allah kalaulah kamu memberi petunjuk Allah memberikan petunjuk denganmu seseorang saja خير لك من حمر النعم maka kondisi itu lebih baik bagimu daripada kamu memperoleh unta yang merah. Yahdihi, kata Syekh, ayuwafiquhu bisababika ilal Islam. Yahdihi bukan kamu yang memberi hidayah, karena hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hidayah di sini artinya hidayah memberi petunjuk, risalah, jalan. Sehingga dengan itu menjadi sebab Allah memberi hidayah kepadanya. Akibat atau karena usahamu mendakwahi seseorang. Artinya semoga Allah memberikan taufik dengan sebab menuju jalan Islam. Fa inna khair laka min humur ni'am. Kalau ini terjadi, kamu mendakwai seseorang, lalu atas obrolanmu, atas pengaruhmu sampai dia masuk ke Islam, atau kalau dia Islam yang tadinya ami, tidak ngerti agama, tidak punya manhaj, asal-asalan dari beragama, terus kamu dakwai sampai dia menjadi ahli sunnah, maka yang seperti itu khairan laka min humurin ni'am. Yakni minal ibil humur, yang artinya lebih baik daripada kalau engkau mendapatkan seekor unta yang merah. Dan itu adalah telah kita bahas. Li'anna al-ibil al-khamr indal Arab kanat min anfusil amwal. Unta yang merah itu bagi orang Arab, kata menurut mereka, adalah harta yang paling berharga. Illam takun anfusul a'mal faqul fafa'ala radhiyallahu anhu wa nazala bisahatihim wa da'ahum ilal islam walakinnahum lam yuslimu. Atas perintah Rasul kepada Ali bin Abi Thalib agar pertama masuk ke negeri yang non Islam itu, pertama untuk mengajak mereka, berdakwah mereka, ini dilakukan oleh Abi Thalib. Maka ternyata ketika Ali bin Abi Thalib datang ke sana menasihati mereka, mengajak mereka untuk Islam, ternyata mereka menolak. menolak untuk mereka masuk Islam. Summa fi nihaya kanat al-ghalabah walilal hamd lil muslimin. Karena mereka tidak mau untuk masuk Islam, konsekuensinya apa? Membayar jizyah. Kalau tidak mau, ya perang. Walhasil dalam kisah terjadi peperangan, ujung-ujungnya kemenangan diperoleh oleh muslimin. Fafatahullah ala yadi Ali bin Abi Thalib. Maka kota itu dibuka atau dimenangkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Wa kisah masyhurah fi kitabil maghazi wasair. Kisah ini cukup masyhur dan tertulis dalam kitab sejarah, kitab peperangan ataupun kitab sejarah. Lakin asyahid min hadzal hadis annahu amarahum ay yad'uhum ila al-islam wa ay yukhbirahum bima yajib alaihim min al-haqqi Allah ta'ala fihi. Lah, syahidnya dalam hadis adalah bahwa Rasul memerintahkan kepada mereka pasukan yang masuk ke negeri yang non-Islam, pertama masuk adalah untuk mendakwai mereka kepada untuk masuk Islam, untuk mengabarkan kepada mereka apa-apa yang wajib atas mereka dari hak-hak Allah Ta'ala yang harus mereka tunaikan. Intinya dakwah harus sampai dulu. Apa yang Allah wajibkan atas mereka harus sampai dulu. Kalau ternyata sudah dakwai, mereka tidak mau, bahkan menentang, menantang, apa boleh buat? Yang harus dilakukan adalah tantangan harus dilawan untuk ditunjukkan bahwa agama Islam ini adalah agama yang tinggi. Wa fi hadzal hadis min al fawaid zuhur al ayat min ayati Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hiya annahu lama basaqa fi ainihi Ali bin Abi Talib bari'a hatta ka'allam yakun bihi wajah. Dalam hadis ini ada beberapa tanda-tanda kebesaran Nabi SAW yang Allah berikan kepadanya, yaitu mukjizat. Salah satu mukjizat yang ada diterangkan dalam hadis ini, salah satunya adalah ketika Nabi meludahi kedua mata Ali bin Abi Thalib yang ketika itu sakit, maka mata Ali bin Abi Thalib seketika itu pula langsung sembuh seolah-olah tidak pernah ada sakit yang diderita oleh matanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Fa fi aidan ayat ukhra. Dalam hadis ini ada juga tanda kebesaran Allah yang Allah tunjukkan dari mukjizatnya Nabi Muhammad SAW. Yaitu apa? Wa huwa qawlu yaftahu Allahu ala yadayhi wa huwa khairun wa huwa khabarun ghaibi. Pasukan belum berangkat, bahkan belum dipilih siapa pemimpinnya. Tapi Nabi mengatakan bahwa di tangannya akan mendapatkan kemenangan. Yaftahullah ala yadaihi. Ucapan ini Nabi sebutkan sebelum pasukan berangkat dan belum dipilih siapa pemimpinnya. Tapi Nabi mengabarkan, padahal peperangan belum, apalagi kemenangannya. Itu urusan yang akan datang. Urusan yang akan datang, khabar ghaibi, perkara ghaib. Sehingga Nabi mengatakan demikian adalah perkabaran yang sifatnya ghaibiyah. Akan tetapi, Nabi sampaikan. Dan ternyata terbukti. Itu menunjukkan bahwa itu adalah mukjizat. Sesuatu yang manusia tidak tahu, tapi Nabi mengabarkannya. Wa ma dzalika fatalla ala yadayhi, dan terbukti setelah itu Allah bukakan, berikan kemenangan di tangan Ali bin Abi Thalib yang ketika itu menjadi panglima perangnya. Fa fihi aidan min al fawaid, dalam hadis itu ada faedah lain yang bisa kita ambil pelajaran. Ayan bagi nisbur rayat fil jihad, di dalam jihad perlu adanya bendera, pasukan kavaleri benderanya hijau misalkan, pasukan yang lainnya benderanya merah, pasukan itu masing-masing untuk paham, anak buahnya paham, atau dari sesama temannya paham bahwa ini adalah pasukan kami, bukan pasukan musuh. Dan ini diajarkan, menunjukkan dalam hadis ini ada pelajaran bahwa setiap pasukan membawa bendera masing-masing. Wa ya alam wa yuj'al likulli qaumin rayah muayyanah ya'rifuna ya'rifuna biha kama sabaqat al-isyara ilaih. Setiap pasukan, setiap kelompok ada bendera yang dibawa oleh pimpinannya sehingga masing-masing tahu. Fa fihi aidan min al-fawaid tajri al-insan al-khair was-sabaq ilayhi li'anna sahabah ja'alu fi dhalika al-lailah yadukuna lailatahum yadukuna lailatahum ya'ni yadukun fi lailatihim fa hiya mansuba ala dharfiyah ya'ni annahum yabhasun annahum yabhasuna min man yakunu. Dalam hadis ini juga ada yang bisa kita ambil pelajaran darinya, yaitu kita melihat para sahabat radhiyallahu anhum berlomba-lomba dalam kebaikan, yang ketika malam itu mendapatkan berita dari Rasul alaihi wasallam tentang adanya akan dipilihnya seorang pemimpin yang di tangannya akan mendapatkan kemenangan-kemenangan, maka sahabat radhiyallahu anhum melihat ini ada satu kesempatan baik, kesempatan menuju surga, mereka ingin mendapatkannya. Berlomba-lomba di antara mereka sampai-sampai malam itu juga mereka berdiskusi tentang siapa gerangan orang yang akan mendapatkan bendera yang akan Rasul kasihkan sebagai tanda kepemimpinan, yang dengan kepemimpinan itu akan memperoleh kemenangan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mereka pun malam itu berdiskusi, membahas kira-kira siapa yang pantas ya. Semoga aku, sahabat, bukan orang yang gemar atau haus terhadap pemimpinan, tetapi ketika melihat adanya fadilah besar yang Allah berikan kepada pasukan itu, kepada peperangan itu, maka mereka pun berharap karena fadilah yang ada di dalamnya. Fa fihi aidan anal insan qad yu'ti syai' min ghairi ay yakhtar lahu ala bal wa annahu yahrum man kana mutawakkian ayanaluhu fi hadha syai' li'anna al-a'la li'anna Ali bin Abi Thalib kana maridan fi ainihi wa la adun anahu yakhtar bi balihi anna Rasul sallam sayu'tihi ar-rayah. Dalam hadis ini pula ada satu pelajaran bahwasanya manusia, seseorang itu bisa jadi diberi oleh Allah sesuatu yang tidak terbersit di dalam benaknya. Seolah-olah tidak mungkin. Bahkan ada penghalang untuk dia. Karena contoh dalam kasus hadis ini, Ali itu kan dalam keadaan sakit. Enggak mungkin. Enggak mungkin dia mendapatkan kepemimpinan itu. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan dia, maka tidak disangka-sangka Ali pun mendapatkannya. Jadi mungkin saja ada seseorang yang tidak disangka-sangka, tetapi ketika Allah menghendaki, maka terjadilah itu. Walaupun Ali tidak menyangka, tidak terbesit di dalam apa? Di dalam benaknya, anna Rasulullah SAW sayu'tihi rayah, kalau-kalau Rasulullah akan memberikan rayahnya, benderanya, akan tetapi ma'adzalika adrakaha, ternyata Ali lah yang mendapatkannya. Fafadlullah ta'ala yu'tihi man yasha wallah muwafiq, akan tetapi memang kehendak Allah, Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Pelajaran yang agung dari hadis. Kita masuk hadis berikutnya. An Anas radhiyallahu anhu anna fata min aslam faqala ya Rasulullah inni uridu al-ghazwa wa laysa ma'i ma atajahazzu bihi. Dari Anas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan seseorang anak muda dari Bani Aslam berkata, ya Rasulullah, aku ingin berperang. Walaysa ma'i ma'atajahazzu bihi, akan tetapi aku tidak punya persiapan untuk berangkat ke sana. Qala i'ti fulanan, datangilah si fulan itu, fa innahu qad kana tajahhaz fa marada, datangi si fulan karena si fulan itu sudah bersiap-siap 100% persiapannya, tapi subhanallah dia sakit. Fa atahu, maka si anak muda ini mendatangi orang yang sakit tadi itu yang sudah bersiap-siap membawa untuk berperangan. Inna Rasulullah SAW yukri'uka salam, Rasul menyampaikan salam untukmu. Yaqulu i'tini alladhi tajahhasta bihi, Rasul mengatakan bekalmu yang telah kau siapkan itu untuk diberikan kepada aku. Faqala ya fulanah i'tihi alladhi tajahhastu bihi la tahbisi minhu syai'an fa wallahi la tuhbizina minhu syai'an fayubarika laki fihi. Maka sahibul bait yang sedang sakit tadi mengatakan kepada keluarganya, ya fulanah, wahai fulanah, Berikanlah apa yang telah aku siapkan untuk berperang kepada orang ini. Jangan ada yang engkau tahan darinya sedikit pun. Berikan semua. Demi Allah, jangan ada yang engkau tahan darinya sedikit pun. Maka Allah akan memberikan barokah padamu dari apa yang engkau berikan itu. Hadis ini berbicara tentang perbekalan, persiapan untuk beramal soleh. Ketika seseorang akan melakukan amal soleh, dia punya bekal, punya persiapan. Akan tetapi setelah dia siap-siap, ternyata terhalang. Bagaimana caranya agar amal soleh itu tetap kita dapati kebaikannya? Maka persiapan yang telah kita siapkan untuk amal soleh agar diberikan pada orang yang siap menjalankan amal soleh itu tadi. Mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Hadzal hadis alladzi dzakara al-mu'allif fihi dalalah 'alal khair. Dalam hadis ini ada petunjuk tentang dalalah 'alal khair. Yaitu persiapan yang telah disiapkan, ada orang yang bisa menjalaninya, dia serahkan kepada dia. Fa inar rajulan ja'a lil nabi sallallahu alaihi wasallam yatlubu minhu ayatajahhas ilal ghazwa. Ketika datang seorang anak muda kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam meminta, memohon kepada Rasul untuk bantuan persiapan untuk perang. Dia ingin perang tapi enggak punya apa-apa. Fa arsyadahu in nabi sallallahu alaihi wasallam wadallahu ala rajulin kana qad tajahhas birahalatihi wa ma yalzamu li safarihi. Maka Rasul menunjukkan kepada seseorang yang telah punya persiapan lengkap dari kendaraannya sampai apa-apa yang diperlukan untuk safarnya itu. Artinya kendaraan sudah siap, perbekalan-perbekalan untuk di jalan sudah siap, termasuk mungkin uang-uang untuk kepentingan yang lainnya. Dalam masalah peperangan, termasuk persenjataan, dia sudah siap semua, sudah siap. Ternyata walakinnahu marada, akan terjadi orang itu sakit. Falam yatamakkan minal khuruj ila jihad. Orang yang sudah siap-siap seperti itu ternyata tidak bisa, karena sakit tidak bisa keluar untuk jihad. Faja'a rajul ila sahibihi alladhi kana qad tajahhaz. Maka datanglah si pemuda tadi kepada orang yang sudah siap-siap tadi itu. Fa akhbarahu bima qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengabarkan kepada orang itu tentang apa yang dikatakan oleh Rasul alaihi wasallam. Fa qala rajul li imraatihi, maka orang itu berkata kepada istrinya, ukhruji ma tajahhastu bihi wala tahbisi minhu syai'a. Keluarkan apa yang telah aku persiapkan itu semuanya. Jangan sampai ada yang kau tahan-tahan lagi darinya. Karena biasanya manusia, eman, kalau saya pergi mempersiapkan diri 1 juta misalkan untuk pergi, tapi kalau orang lain mungkin kita paksakan untuk 500 cukup, maka kita kasihkan 500-nya. Yang 500 akan kita pertahankan. Apalagi anak muda, cukup paling 500. Akan tetapi orang ini tidak. Memerintahkan kepada istrinya untuk dikeluarkan semuanya, wala tahbisi minhu syai'a. Jangan ada yang ditunda, jangan ada yang tahan lagi. Keluarkan semuanya. Fa wallahi la tahbisina minhu yubarik lana fihi. Maka dia bersumpah atas nama Allah, la tahbisina minhu. Jangan ada yang ditahan darinya. Fayubarik lana fihi. Maka Allah akan berikan barokah kepada kita atas harta yang kita keluarkan itu. Dari hadis ini, Syekh Al-Utsaimin akan menunjukkan kepada kita beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Di antaranya, fa fi hadza dalilun ala anan insan idza dalla ahadan ala alkhair fa innahu yusab ala dzalik. Dari hadis ini bisa ditunjukkan bahwa ketika seseorang menunjukkan kepada kebaikan, menunjukkan kebaikan kepada orang lain, maka dia akan mendapatkan pahala atas perkara itu. Waqad sabaqa annahu man dalla ala khair falau misl ajr fa'ilihi. Seperti hadis yang lalu yang berbunyi, man dalla ala khair, barang siapa menunjukkan kepada kebaikan, falahu misl ajr fa'ilihi, maka untuk orang itu mendapatkan pahala seperti sang pelakunya. Maka jangan sampai kita bakhil kepada kebaikan. Ada kesempatan kebaikan, lakukan. Ada sesuatu yang bisa kita serah keberikan untuk kebaikan orang. Misalkan ada santri yang punya kemampuan lebih dibandingkan teman-temannya. Ada teman yang kurang, ajarin, dibantu. Maka ingat, man dalla ala khair falahu mis ajr fa'ilihi. Maka kamu pun dapat pula pahala. Fa fihi dalil aidan ala anna man arada amalan salihan fahabasahu anhu marad fa innahu yanbaghi ayadfa ma badalahu li hadha al-amal salih ila man yaqumu bihi hatta yuktab lahu ajr kamilan. Dalam hadis ini pula ada satu pelajaran yang bisa kita ambil, yaitu barang siapa yang ingin beramal soleh, dia sudah mempersiapkan diri untuk beramal soleh, akan tetapi ternyata ada halangan yang menghalangi dia untuk beramal amal soleh itu tadi. Mungkin salah satunya mungkin karena sakit. Maka hendaknya orang itu memberikan apa yang telah dia ingin korbankan untuk amal soleh tadi itu kepada orang yang bisa menjalani amal soleh itu tadi, kepada orang lain yang bisa menggantikannya untuk menjalani amal soleh yang dia ingin lakukan itu tadi. Sehingga dengan demikian, yuktab lahu ajr kamilan, akan dicatat oleh Allah, di sisi Allah mendapatkan pahala, tetap lengkap pahalanya, tidak terkurangi. Li'an al-insan idha marada faqad arada al-amal wa tajahhaz lahu walakin hala bainahu wa bain maradahu fa innahu yuktab lahu ajr kamilan lillahil hamd. Karena seseorang kalau sakit, sementara dia sudah ingin beramal dengan amal soleh, dia sudah mempersiapkan dirinya, akan tetapi ada penghalang antara dirinya dengan amalan itu, yaitu marid, sakit, maka dia akan tercatat oleh Allah mendapatkan ajr yang lengkap. Dan ini adalah karunia dari Allah, walillahilhamd. Hal ini seperti yang Allah katakan, wa man yakhruj min baitihi muhajiran ilallah wa rasulihi thumma yudrikhu al-mautu faqad waqa ajruhu ala Allah. Barang siapa yang keluar dari rumahnya muhajiran ilallah wa rasulihi, tujuannya adalah hijrah kepada Allah dan Rasulnya, bisa jadi hijrah hijrah fisik, bisa jadi hijrah hijrah dari kejelekan amalan yang dulu menuju hijrah kalbu amalan yang sekarang. Dia berupaya untuk baik, dia pergi dari rumahnya ke tempat yang lain, ke negeri yang lain, ke suatu tempat untuk mencari kebaikan karena Allah dan Rasulnya, bukan karena yang lainnya. Kalau ini yang dilakukan sebelum tercapai cita-citanya itu, thumma yudrikuhu al-maut, kemudian maut menjumpainya, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, maka ajarnya dia telah dapati dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia belum sempat, baru proses, tapi subhanallah kematian mendatanginya. Lebih cepat kematian karena niat yang tulus darinya untuk hijrah menuju Allah dan Rasulnya. Maka Allah katakan faqat waqa'a ajruhu 'ala Allah. Ajarnya dia telah dapati dari Allah SWT, telah ditetapkan oleh Allah. Karena memang innamal a'malu binniyat. Fa fi dalilun aidan min kalami sahabah radhiyallahu anhum anal insan idza badala syai' fil khair fa ina afdal ayunaffidhahu. Famathalan law aradta an tatasaddaq bimalin wa azalta almal alladhi turidu an tatasaddaq bihi aw tabaddalahu fi masjid aw fi jami' alkhairiyah fi jum'iyyah khairiyah aw ma ashbah dhalik falaka alkhiyar an tarja' amma fa'alta. Dalam hadis ini ada dalil seperti yang diucapkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum, bahwasanya seseorang ketika sudah berniat untuk berderma atas suatu amal kebajikan, maka yang terbaik adalah dia tunaikan itu. Misal, kalau seseorang ingin bersedekah dengan hartanya, saya ingin bersedekah, saya ingin bangun masjid misalkan, dia kumpulkan uang tapi dia tidak pernah bicara sama orang, uang itu masih di tangan dia, dia kumpul-kumpul terus. Setelah terkumpul, bagaimana ini? Wajib apa tidak kita serahkan? Yang terbaik, kata para sahabat, adalah ini ditunaikan. Akan tetapi, kalau ini ditunda, dibatalkan, juga masih hak kamu. Di situ ada khiyar. Masih ada, boleh kamu memilih untuk melanjutkan atau kamu batalkan niatmu itu. Li'annahu madama syai' lam yablagh mahaluhu fahuwa biyadik. Karena sesuatu kalau belum kamu serahkan, itu masih hartamu, masih di tanganmu, masih milikmu, terserah kamu mau kamu lanjutkan atau Jangan tahun inilah. Tahun ini masih ada acara lain. InsyaAllah tahun depan saja. Yang ini kita batalkan. Itu terserah. Masih hak kamu. Walakin al-afdal antanfidhahu. Wala tarja' fi ma aratta min ajal antakuna min as-sabiqin ila al-khair. Cuma yang afdal adalah kamu tunaikan. Kamu kan sudah semangat, sudah menyiapkan harta itu. Setelah terkumpul jangan dibatalkan. Walaupun masih ada kesempatan kamu batalkan, masih boleh-boleh saja. Tidak haram. Boleh saja itu harta masih milik kamu. Cuma yang terbaik, yang afdal, karena kamu sudah berniat, tunaikanlah. Jangan kamu batalkan. Min ajal antakunu min sabiqin ilal khair. Sehingga kamu menjadi orang yang bersegera di dalam perbuatan kebaikan. Jangan ditunda lagi. Karena kita tidak tahu apakah tahun depan masih ada kesempatan bagi kita. Berapa banyak di tahun sekarang orang mungkin saja rezekinya banyak. Bisa beli ini, bisa beli itu. Belum tentu tahun depan dia bisa. Kalau kamu sudah kumpulkan, kamu sudah ingin berbuat baik, khawatirnya kalau ditunda, tahun depan tidak ada kesempatan lagi, kamu menyesal. Maka yang afdol adalah segera untuk ditunaikan. Untuk ditunaikan, jangan sampai ditunda-tunda lagi. Inilah ikhwan fillah, azani Allah iyyakum, tentang amal soleh. Amal soleh, kalau kita memberi petunjuk kepada orang untuk beramal soleh, maka kita akan mendapatkan kebaikan seperti orang yang melakukannya. Kalau kita mau mengajak orang untuk kepada kebaikan, maka man dalla ala khair falahu misl ajr fa'ilihi. Lah, kalimat man dalla ala khair bisa dalam bentuk ucapan, bisa dalam bentuk perbuatan, bisa dalam bentuk yang terakhir ini, hadis terakhir adalah harta. Termasuk di dalamnya, misal ada seseorang ingin belajar talabul ilm, tapi dia tidak punya kemampuan, maka kamu biayai dia, termasuk mandala ala khair. Tidak sia-sia ketika kita membiayai ada anak soleh, ada anak baik, pintar dia, tetapi tidak punya kemampuan. Atau sebalik, atau yang lain, ada anak mau berangkat sekolah ke pondok, tidak ada kendaraan, punya kesulitan, maka antum punya ide untuk mengantarkannya. Maka ini termasuk amal soleh. Yang termasuk mandal ala khair falah min ajr fa'ilihi. Orang mau dakwah, misalkan kelas tertentu sudah punya kesempatan untuk dakwah keluar, ditugasi oleh pondok untuk dakwah keluar. Ketika dia kesulitan transportasi, ada ikhwan yang enggak mampu ilmu tapi mampu transportasi, diantarkan dia, maka mandala ala khair falahu misl ajr fa'ilihi. Banyak kesempatan kita melakukan kebaikan. Jangan sampai kesempatan dakwah mengatakan kita enggak punya, kita enggak bisa. Padahal dia bisa melakukan apa-apa yang untuk melancarkan dakwah itu tadi. Sound system untuk kelancaran dakwah. Dia perhatikan sound system, jangan sampai terganggu. Maka ini termasuk. Mungkin fasilitas, kebersihan masjid dan sebagainya. Walhasil banyak cara kita ikut berpartisipasi dalam dakwah. Kalau jadi penyebab kelancaran dakwah itu adalah kita, maka semoga itu masuk dalam man dalla ala khair falahu mithl ajr fa'ilihi. Kita akan mendapatkan ajr seperti orang melakukannya. Apa enggak nikmat? Itulah ikhwan fillah azani Allah iyyakum, ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari beberapa hadis yang kita baca. Mungkin itu. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.